Mitra Bisnis, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan sistem pendidikan di Indonesia yang sering berubah sangat tidak efisien. Menurutnya, yang mesti diubah adalah metode belajarnya. Untuk membicarakan masalah tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan pengamat pendidikan Yudhistira Masardi. Pak Yudhistira, apa komentar Anda? Ya, yang dikatakan Pak JK itu kan normatif bahwa kurikulum berubah-ubah itu memang penyakit kita dari awal, karena memang sejak awal kita tidak melihat ini kesalahan para pendahulu, para pendiri bangsa ini, karena tidak punya visi yang jelas tentang tujuan dari pendidikan. Akibatnya karena krisis politik yang berubah-ubah juga, akibatnya juga sistem berubah-ubah. Tapi pada prinsipnya perubahan-perubahan itu juga tidak beranjak dari sistem model sekolah Prusia, ya, yang mau menciptakan anak-anak didik itu dalam standar yang bisa memenuhi kepentingan industri. Jadi itu sebabnya selalu diadakan tes-tes standarisasi, untuk artinya ujian-ujian nasional itu diberlakukan. Nah, kita meskipun berubah-ubah tetap filosofinya masih seperti itu, padahal kan ini menzolimi kemampuan anak sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, karena kemudian tujuan pendidikannya terdistorsi oleh yang disebut ujian nasional. Nah, ini Pak JK maupun Pak Menteri yang baru juga masih sangat setuju mempertahankan ujian nasional. Menurut saya ini sangat fatal, artinya akan mengulangi lagi tragedi pendidikan kita selama ini. Sebab hakikat dari ujian nasional apapun alasannya adalah mendistorsi, menihilkan perjuangan anak sebagai manusia pembelajar. Sebab pada akhirnya setiap anak, setiap guru, kepala sekolah, dan seterusnya itu akan memuja angka-angka. Tapi Pak, bukannya kalau bisa meraih nilai bagus dalam ujian itu berarti mengajarkan anak untuk berprestasi? Enggak, prestasi anak manusia itu kan tidak hanya pada angka, tapi proses, bukan hasil. Itu kan angka, nilai ujian itu kan menjadi hasil yang dipuja, padahal proses lebih penting. Itu sangat mudah kok menjawab soal-soal ujian itu dengan tryout beberapa kali ini, dengan drilling terus-menerus selama 3 bulan, anak-anak pasti lulus dengan angka terbaik kok. Pasti bisa menjawab dengan hafalan, dengan sistem yang sudah terstruktur seperti itu bisa diolah. Karena ini juga yang menjadi bisnis dari kursus-kursus bimbingan belajar itu kan, ini menjadi bisnis mereka, dan mereka sangat mudah. Para peserta itu cukup kursus 3 bulan itu pasti lulus, memang pasti. Karena itu di drilling dan dihafal itu bisa, dan itu bukan prestasi. Kalau cuma hafalan menjawab tes ulangan itu setelah dilakukan akan dilupakan. Sama sekali akan dilupakan oleh para peserta, dan karena itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan, gitu loh. Prestasi anak itu dicatat oleh setiap sekolah, oleh setiap guru, day by day, hari demi hari. Itu yang mesti dicatat, apa yang sudah dicapai oleh setiap anak, apakah sesuai dengan tahap perkembangan di usianya atau belum. Nah, kalau belum sesuai dengan tahap perkembangannya, misalkan anak umur 10 tahun, misalkan ya harus sudah bisa menghitung 1-100. Nah, kalau dia dalam posisi sekarang baru bisa menghitung 1-60, berarti perlu dimotivasi agar dia bisa mencapai 100, itu supaya sesuai dengan tahap perkembangannya. Itu hanya misalnya saja. Sekarang dalam proses itu hari demi hari, para guru, para kepala sekolah, apakah memantau ini dengan baik atau tidak? Apalagi sekarang kan dituntut adanya kualitas di bidang karakter juga. Itu kan tidak bisa dinilai dengan angka. Itu bisa diberikan oleh para guru sekolah melalui motivasi, melalui keteladanan. Dan itu hanya bisa didekati secara personal. Jadi tidak bisa dengan sistem angka, multiple choice, kayak gitu, seperti ujian nasional itu betul-betul merusak anak-anak didik. Pak JK juga meminta kepada semua tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitasnya. Jangan terlalu sering melakukan seminar, tapi terapkan aturan yang sudah ada. Nah, bukannya seminar merupakan forum diskusi yang juga bertujuan meningkatkan kualitas pengajar ya, Pak? Iya, seminar itu seminar. Pelatihan itu penting untuk guru supaya mereka bisa meningkatkan kemampuan mengajarnya. Itu penting, karena kalau guru-guru tidak berkualitas di dalam cara mengajarnya, maka murid-murid akan menjadi korban juga. Jadi itu adalah salah satu cara meningkatkan kualitas para guru, seminar, pelatihan, itu bagus. Begini, kalau di Finlandia itu kan yang nilai kualitas pendidikan nomor 1 di dunia sejak 20 tahun terakhir ini kan, di sana berlaku prinsip bahwa guru sebagian besar waktunya tidak boleh dihabiskan di dalam kelas. melainkan di dalam, itu tadi, di dalam satu ruangan workshop pelatihan peningkatan kualitas terus menerus, kemampuan mengajar. Jadi kalau guru tidak boleh seminar banyak-banyak terus suruh nongkrong di kelas selama 8 jam 12 jam, itu sama sekali tidak benar, karena berarti gurunya akan pasif, akan tidak berkembang. Demikian pengamat pendidikan Yudhistira Masardi, saya Kori Lumenta.